Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Pembahasan kemarin berhubungan dengan Hadful A'id al-Makhfud. Bahwa yang qasimu ila qismain makhfud fil harfi wa makhfud fil idhafah. Naam. Taib akhadna naam al-mahfud bil idhafah. Hal fihi syart? Ma la syartu? Naam, an yakuna al-mudhaf wasfan ghayra madin. Taib. Apabila berupa isim jamid berarti bisa tidak? Tidak bisa. Taib. Seperti misalnya ja'alladhi wajhuhu hasan. Naam. Adapun yang bermakna madhi ini juga tidak bisa. Contoh kemarin apa? Naam, ja'alladhi anadharibuhu amsi. Taib. Adapun syahid untuk pembahasan ini dari Al-Quran di surat Toha ini Fatima anta faldin. Nah, takdirnya apa? Arin Fatima anta faldihi. Taib. Kita masuk pada nah, pembahasan berikutnya. Au makhfudun bil harf, atau yang mahfud dengan huruf. Tayyib. Qala yushtaratu fi hadfil a'idil majruri bil harfi an yakuna al mausul awil mausuf bil mausuli majruran bimithli dhalika al harfi ay alladhi jarra bihi al damir. Naam. Lafdun wa makna. Wa an yakuna al amilu fil majruraini muttafiqan lafdan wa makna wa alla yakuna fi silati dhamirun ghayruh wa fi hadfil a'idil majruri bil harfi yaqulu ibn malik rahimahullahu ta'ala kadhal ladhi jurra bimal mawsul jar kamurra bil ladhi marartu fahuwa bar. Ini syarat ya khanifillah, yaitu maksudnya apa? Dipersyaratkan untuk hadful a'idil majruri bil harfi an yakuna al mawsul na'am an yakuna al-mausulu aw al-mausufu bil mausuli majruran bi mithli dhalika al-harfi, yaitu hendaknya mausul atau yang disifati dengan mausul itu dijarkan dengan semisal naam semisalnya dari huruf jar. Jadi hurufnya sama yang menjarkan. Kalau ba ya ba semua. Kalau an ya an cuma. Maksudnya alladhi jarra bihi dhamira lafdan wa makna wa an yakuna al-amilu min fil majruraini muttafiqan lafdan wa makna. Jadi amil yang menjarkan itu harus sama dari sisi lafaz dan maknanya, fadhilah. Taib. Kemudian syarat yang kedua, wa alla yakuna fis silati na'am dhamirun ghairu, dan hendaknya pada silah itu tidak ada dhamir selain itu. Taib. Contoh, misalul mustawfi li syurutil madkura marartu billadhi marartu. Ya, marartu billadhi naam atau kalau mananya biar bagus, marartu billadhi mararta bihi atau mararta billadhi marartu bihi. Maksudnya apa? Aku lewat dengan aku melewati orang yang engkau melewatinya. Atau dibalik, nah, kamu lewat nah, melewati orang yang aku telah melewatinya. Berarti apa? I bihi, yaitu dijarkan dengan ba. Karena apa? Marattu billadhi, ya tidak. Yang menjarkan alladhi ba, ya tidak. Maka nanti yang menjarkan a'id juga ba. Marattu bihi. marartu billadhi mararta bihi. Wa minhu wa yashrabu minha wa yashrabu mimma tashrabuna minhu. Nah, wa yashrabu mimma tashrabun dalam ayat. Takdirnya wa yashrabu mimma tashrabuna minhu. Wa qawluhu la tar nam la tarkananna ila al-amri alladhi rakanat abna'u ya'sura hina tarraha al-qadaru. Nam ay rakanat ilaih. Ya la tarkananna ila al-amri alladhi. Berarti di sini sebagai mausufnya mausufnya sebagai apa? Sebagai sifat ya tidak? Tayyib. Kemudian bait berikutnya laqad kunta tukhfi hubba samra'a hikbatan fabuhlana minha billadhi anta ba'ihu ay ba'ihun bihi. Yani billadhi anta ba'ihun bihi, sama huruf yang mencarkan ba. Fakharaja bi syartil awal nahu ja'a alladhi marartu bihi. Naam. Kenapa? Li'anna al-mausula lam yujar, karena mausul dalam kondisi tidak dijarkan. Wa nahu ja'a ghulamul ladhi anta ghulamuhu. Ja'a ghulamul ladhi anta ghulamuhu. Li'annaha li'annahuma naam jurra bi ghairi harfin, tapi dengan apa? Dengan idhofah. Wa nahu halaltu fil ladhi halalta bihi bi ikhtilafi harfil jar fil lafd, yani halaltu fil ladhi halalta bihi, beda huruf jarnya. Wa nahu marata bil ladhi marata bihi ala zaid. Naam, ini marra naam bil ladhi, kemudian marra bihi ala. Kenapa li ikhtilafi harfil jarri fil makna? Karena beda maknanya. Li annal ba'al ula lil ilsaq wa thaniyah lis sababiyyah. Wa kharaja bi syarti tsani. Naam. Tayyib. Nahwu surirtu billadhi naam farihta bihi. Surirtu billadhi farihta bihi. Aku gembira dengan hal yang engkau gembira dengannya. Kenapa? Lihtila fil amilaini fil lafdi. Wa ini tahada makna. Kenapa? Berbeda amilnya dari si lafad, walaupun maknanya sama. Nah, karena basurro dengan fariha sama maknanya, cuman beda lafadnya. Tayyib. Jadi harus lafadnya sama, juga huruf jarnya sama. Dari si makna juga sama. Wa nahu wajadtu ala man wajadta alaih. Likhtilafil amilaini maknan wa in ittafaqa lafdan. Maknanya berbeda walaupun lafadnya sama. Fa inna na wajada al-awwal bimakna hazina. Tayyib. Wa wajada athani bimakna na'am haqada. Ay hazintu ala ma haqadta alaih. Wa kharaja bi syartil tsalits lahu maratu billadhi marata bihi fi dari. Li'anna fi silati dhamiran yasulhu an yakuna a'idan. Falau hudifa lam yamqa ma yadullu alaih. Sehingga tidak boleh untuk dihilangkan. Tanbih iktafa ba'duhum bil ittihadil ma'nawi faqad fi harfil jar wa kadzalika fil amilain. Nah, sebagiannya fanifilah mencukupkan dengan yang penting apa? Sama maknanya. Huruf jarnya sama makna, juga amilnya sama makna. Cuman yang disebutkan di sini oleh mu'allik harus apa? Sama lafaz dan makna. Qala Ibnu Hamdun wal ibra huna ay fil amilain wa fima qablu yakni fi harfil jar innama hiya bil ittifaqi fil makna wa amma al-lafdhu fala ibrata bihi. Ini pendapat Ibnu Hamdun. Wa ayyada ma dzakarahu biqaulihi ta'ala fasda bima tu'maru ay bihi fasda bima tu'maru bihi li'anna ma'na isda na'am tayyib bermakna na'am umur Wal'a, ya ini perintahlah, perintahkanlah. Wal'ayah laisat nassan fima dzukir. Lihtimali an yakuna takdir fasda' billadhi na'am tu'maruh. Ala haddi qawlihim na'am amartukal khaira. Amartukal khaira. Au takunu ma masdariyah mausulan harfiyan wa takdir fasda' bil amri. Bisa juga fasda' bima tu'mar ay fasda' bil amri. Jadi masih ada ihtimal sehingga tidak bisa dijadikan sebagai dalil utama. Maka yang rajih dalam masalah ini ya khanifillah, naam harus naam tayyib untuk bisa menghilangkan a'id yang dijarkan dengan huruf jar. Naam tayyib harus sama mausul atau naam yang disifati dengan mausul itu dijarkan dengan huruf yang sama dengan a'id yang mau dihilangkan itu. Juga kesamaan ini dari isi lafad, amilnya harus sama dari isi lafad dan makna. Itu intinya. Nahwu qawlihi ta'ala ya'kulu mimma ta'kuluna minhu wa yashrabu mimma tashrabun ay minhu. Nah ini tadi sudah kita baca. Syahidnya apa? Tashrabuna minhu. Wa qawli syair nusalli lilladhi sallat quraishun wa na'buduhu wa in jahadal umumu ay nusalli lilladhi sallat lahu quraishun wa fi hadhal fasli tafasil kathira la taliku bihadhal mukhtasar. Naam, syahidnya untuk naam bait akhanifillah, naam nusalli lilladhi sallat lahu. Naam, berarti lilladhi. Nah, kemudian salat lahu, ini yang dihilangkan lahunya. Wal makna yatahaddatsu asy-sya'ir an nafsihi wa qaumihi annahum yuti'un Allah wa yaqumuna biwajibatihim. Naam. Wa yu'adduna ma 'alaihim min al-huquq wa hum la yubaluna biman lam yaqum biwajibihi. Naam. Nahwa Allah Ta'ala. Wa la yamna'uhum dhalika. Naam, al-jahdu an ma'rifati ma'alayhim minal wajibati wa ada'iha. Tayyib. Jadi kami tetap akan apa? Beribadah. Naam, sebagaimana orang-orang Quraisy beribadah, walaupun apa? Kaum itu mengingkarinya. Yaitu walaupun manusia mengingkari semuanya, tetap kita akan menegakkan beribadatan. Syahidnya hadful a'id al-majrur bil harfi bi syurutil mutaqaddimah. Naam. Dan di sana ada syad yang syad ikhwanifillah sebagaimana disebutkan di sini. Pada tanbih. Naam. Taqaddama ma'ana dzikru syuruti hadzil 'aidil majruri bil harfi wa syadda qawluhu wa min hasadin yajuru 'alayya qaumi wa ayyud dahri dzu lam yahsuduni. Ai alladzi lam yahsuduni fihi. Kenapa? Karena berbeda ya kan? Naam. Wa ayyu dahrin dhu lam yahsuduni fihi. Di sini dhu dengan dhu ininya mausulnya. Wa inna lisani naam syahdatun yustafa biha wa huwa ala man sabbahu Allahu alqamu ay ala alladhi sabbahu Allahu alaihi fa hudhifa fil awwali ma antifai khafdil mausuli bifi إذ هو مرفوع على الخبرية لأي الاستفهامية وهدف في الثاني مع اختلاف المتعلق. Ya, jadi ini syadz karena tidak memenuhi syarat. Naam, yang harus huruf jarnya itu harus sama, demikian pula amilnya harus sama dari isi lafaz dan makna. Baik. Dan hadf ini khanifillah kita juga jarang kita temukan. Naam. طيب نكتفي بهذا